apa kowe gelem nilii aku sedina yen kowe pancen wis ora ana. Apa kowe gelem ngimpeni aku sedelo aku isih seneng kowe tresnamu weneh noneng aku dewe aku isih tresno kowe tresnaku gelem milih aku setinau.